pergi tinggal sendiri. Ku nanti tak kunjung kembali. Beribu cara telah ku coba menggebu nota di jiwa. Rinduku bawa kemana pilunya luka di dada. Indahnya bersamamu terkenang sepanjang waktu. Terima kasih.